Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan berbagai limpah nikmat dan karunia kepada kita, termasuk kita diberi kemudahan untuk duduk bermajlis di tempat yang mulia ini adalah nikmat yang sangat besar. Mari kita syukuri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, diberi kemudahan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa istiqamah, dan semoga ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu yang bermanfaat, yang memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kesempatan kita malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang salah satu fenomena, sesuatu yang nampak, yang kita saksikan pada diri kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kematian banyak orang di sekitar kita itu tidak mengingatkan kita terhadap kematian kita. Sekian banyak orang yang meninggal di sekitar kita, itu tidak mengingatkan kita terhadap kematian kita sendiri. Kita melihat ketika kita takziah misal, sekian banyak orang yang hadir di tempat itu. Nampak di antara mereka masih seperti kondisi sebelumnya. Kesibukan mereka terhadap dunia, kemudian bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan berbagai macam kenikmatan dunia. yang nampak lengah dan lalai terhadap peringatan itu, yaitu kematian. Bukan berarti seseorang hidup di dunia ini tidak boleh merasakan dan menikmati kesenangan dunia, bukan berarti demikian. Karena sebagaimana kita tahu, kita diizinkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di permukaan bumi ini. Selama itu sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, boleh. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, Allah perintahkan agar kita manfaatkan untuk pertama bekal kita nanti di akhirat. Yang kedua, untuk kita nikmati di dunia ini. Jadi sekali lagi, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, pertama Allah perintahkan untuk kita manfaatkan untuk kehidupan kita setelah kematian. Dan yang kedua, boleh bagi kita untuk menikmatinya di dunia ini. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاقَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian. Apa yang dicari? Carilah apa? Darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini kita pakai, kita manfaatkan untuk mencari bekal akhirat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia ini. Salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu jangan lupa engkau menikmati anugerah-anugerah Allah itu yang halal, yang mubah untuk kesenangan dunia. Boleh. Nah, jadi kembali kepada permasalahan kita, bukan berarti kita itu tidak boleh menikmati apa yang Allah anugerahkan di dunia ini. Tetapi yang menjadi masalah tatkala menikmati kesenangan dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Padahal tadi pertama yang Allah perintahkan, nikmat ini digunakan pertama kali untuk mencari bekal akhirat. Itu yang pertama. Baru kemudian kita diperbolehkan menikmatinya untuk dunia ini. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah tatkala menikmati dunia itu melalaikan kita dari akhirat. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita atau orang manusia dicela tatkala lalai dari mengingat akhirat disebabkan karena dunia. Sebagaimana ayat yang kita hafal bersama dalam surat, di awal surat At-Takatsur. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Al-hakumut takatsur. Telah membuat lengah kalian, telah melalaikan kalian. Apa At-Takatsur? Berbanyak-banyakan harta, ya. Berbanyak-banyakan keturunan barangkali, ya. Berlomba-lomba banyak kedudukan misalkan, perkara dunia. sampai apa? Melalaikan kalian, kata Allah, melalaikan kalian dari akhirat, melalaikan kalian dari melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan di ayat setelahnya Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir. Kalian dalam keadaan seperti itu terus, hingga kalian itu mengunjungi kuburan. Hingga kalian mengunjungi kuburan. Ada dua penafsiran yang masyhur di kalangan para ulama kita. Makna yang pertama, hingga kalian mengunjungi kuburan, maknanya hingga kalian masuk ke dalam kuburan, mati. Hingga kalian mati, hingga kalian itu meninggalkan dunia ini, kalian terus memperbanyak harta, menumpuk-numpuk dunia, terus sampai mati kalian seperti itu. Lalai dari akhirat sampai mati. Ini penafsiran yang pertama. Iya, sampai mati. Dan demikianlah manusia memang sebagaimana hadis yang ma'ruf. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin au kama qala alaihi salatu wassalam atau min zahadin." Jika anak keturunan Adam itu memiliki dua lembah harta, labtagha wadiyan salisan, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Masih pengen lagi. Sudah dua lembah penuh dengan harta dia, masih kurang juga. Kemudian Nabi mengatakan, wala yamla jawfa ibni Adam illa turab, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demikian terus. Ya. Tidaklah memenuhi rongganya anak cucu Adam, maksudnya terus merasa kurang. Dapat tambahan ini, tambahan itu, terus tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa penuh. Rongganya itu seolah-olah tidak pernah penuh. Kata Nabi, la yamla jawfa ibni Adam illa turab, kecuali turab, tanah. Kalau sudah dimasuki tanah, ya, rongganya, maksudnya tubuhnya, sudah mati, baru sudah tidak bisa nambah lagi. Jadi seolah-olah dirinya itu kurang terus, ketambahan apa ya kurang terus, tidak pernah penuh. Ya, demikianlah manusia. Bahkan sampai kata Allah tadi, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu ziarah kubur, maksudnya masuk ke dalam kubur. Salah satu maknanya. Ya. Makna yang kedua, barangkali ini yang akan kita bicarakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai pun kalian itu mengunjungi kuburan. Maksudnya ziarah memang. Melihat kuburan orang lain. Bahkan dalam kondisi seperti itu, salah satu penafsirannya. Atau penafsiran yang kedua. Masih berbangga-bangga dengan orang-orang, apa namanya, sesepuh-sesepuh dia yang telah meninggal itu. Berbangga dengan harta-harta itu. Keluarga saya itu, kakek saya dulu, dia pejabat ini. Dulu dia orang terkaya di desa ini. Dulu dia orang terpandang, paling terpandang di kampung ini. Dan seterusnya. Membanggakan keluarganya yang telah meninggal. Sampai sudah melihat kuburan. Ya. Pendahulu dia masih membangga-banggakan dunia. Ya. Maknanya apa? Dia ingin seperti yang sudah meninggal itu. Sebagaimana dia membanggakan, ya, nenek moyang dia yang sudah meninggal karena dunianya. Dia pun ingin. Ya. Dia merasa bangga kalau dia mendapatkan dunia. Bahkan kalau bisa lebih. Melebihi apa yang didapatkan oleh nenek moyang dia. Sehingga apa? Sampai dia mengunjungi kuburan, melihat kuburan nenek moyangnya, tidak mengingatkan dia terhadap akhirat. Maka juga wajar. Kalau dia melihat tetangganya ada yang meninggal, temannya ada yang meninggal, kerabatnya ada yang meninggal. Sama. Tidak teringat sama sekali tentang kematiannya. Ya. Sama sekali. Seolah-olah, masih lama. Dia kan kemarin memang sakit parah. Saya kan lagi sehat ini. Dia kan sudah tua. Saya kan masih muda. Nah, lupa dengan itu semuanya. Tidak diingatkan, tidak teringat tentang akhirat sama sekali. Padahal kita diperingatkan atau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak mengingat kematian. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya. Hadis yang ma'ruf, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian itu mengingat hadimil ladzat, perusak kelezatan. Ya. Yang menghancurkan kelezatan. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Demikian juga perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk ziarah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur kalian karena itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Tayyib. Harusnya terkait atau ketika melihat ada orang yang meninggal, harusnya kita teringat tentang. Kenapa? Ini yang menjadi masalah. Ternyata ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlalu masuk dalam dunia, terlalu cinta dunia. Ya. Yang menyebabkan seperti itu adalah terlalu cinta dunia. Kita bacakan salah satu faedah yang disebutkan ya oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar min Hajil Qasidin. Beliau mengatakan terkait dengan orang yang munhanik, ya. Orang yang terlalu al-munhaniku fid dunya, ya. Yaitu orang yang dia itu terlalu terlalu bersenang-senang dengan dunia, terlalu menikmati dunia. Dia terlalu menikmati dunia. Kata al-Allamah, ya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. I'lam anna al-munhanik fi dunya al-mukib, ya. Al-mukibba fi ghururiha. Ketahuilah bahwasanya orang yang dia itu terlalu bersenang-senang dengan dunia. Ya. Terlalu bergelimangan dengan sesuatu yang menipu dari dunia ini. Yakfulu qalbuhu la mahalata an dzikril maut. Maka pasti hatinya itu akan lengah, akan lalai dari mengingat kematian. Itu pasti. Pasti akan lalai, akan lupa, akan lengah dari mengingat kematian meskipun tadi ada di depannya. Fala yazkuruhu. Maka dia tidak akan teringat dengan kematian itu. Wa idzakarahu, kalaupun dia ingat karena ada di depannya misal, karihahu wa nafara minhu, maka dia tidak suka terhadap kematian. Dia akan lari dari kematian itu, seolah-olah melari dari kematian. Ya. Dalam kalimat yang lainnya beliau mengatakan, ya, fala yazkuruhu wa idzakarahu fayazkuruhu lita'assuf 'ala dunyahu. Dia tidak mengingat dengan kematian. Kalaupun dia mengingat kematian, maka untuk apa? Ta'assuf. Untuk menyayangkan 'ala dunyahu, menyayangkan dunia dia. Sayang ya. Harta segini banyak masa ditinggal. Ya. Sayang. Mobil banyak, rumah mewah, tanah di mana-mana, kekayaan tidak terhitung barangkali. Sayang ditinggalkan. Menyayangkan dunia. Bahkan bisa jadi dia pun menyayangkan dunia yang barangkali belum tercapai. Ah, kalau mati masih punya harapan ini kok. Masih punya cita-cita untuk ini itu. Masih belum selesai pembangunan di sana. Masa mati? Kalaupun dia mengingat mati. Jangan sampailah mati dulu. Masih punya apa harapan yang belum terwujud. Cita-cita yang belum tercapai. Ya. Proyek yang belum selesai. Jangan mati dululah. Harapannya demikian. Kalaupun dia melihat ada kematian di depannya. Naam. Wa hadza la yaziduhu ya dzikrul maut min Allah taala illa bu'dan, kata beliau. Yang seperti ini mengingat kematian yang seperti ini modelnya, ingat kematian tapi modelnya seperti ini, tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin jauh. Dia justru apa? Akan semakin gencar, rakus. Ya. Akan semakin semangat untuk dunia dia. Kenapa? Khawatir urung rampung. Ya. Khawatir belum selesai, udah keburu mati. Maka segera dia. Proyeknya bagaimana segera selesai. Ya. Cita-cita dia yang mana supaya terwujud terlebih dahulu. Sebelum matilah. Justru malah dia disibukkan dengan dunia. Bukan kemudian dia berusaha mencari apa namanya bekal untuk akhirat, bukan. Semakin jauh justru malah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kita tadi diperintahkan untuk semakin mengingat kematian, semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, jadi intinya apa tadi? Karena disebutkan di awal oleh beliau, beliau siapa orang yang seperti ini? Ya, kata beliau yaitu al-munhanik fit dunia. Orang yang terlalu menikmati dunia. Terlalu bersenang-senang dengan dunia. Sehingga lupa terhadap akhirat. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang model seperti ini. Bal tu'thirunal hayata dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian itu lebih mendahulukan, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Bukan berarti tidak apa namanya tidak yakin akan mati. Dia tahu akan mati. Ya. Dia tahu nanti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi tetap saja kalian itu tu'thiruna al-hayata dunia. Lebih mendahulukan kehidupan dunia. Karena terlalu senang, ya, terlalu nyaman, terlalu merasakan kelezatan dunia. Nah, padahal orang yang cerdas, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul mu'minina aqyas, mukmin yang paling cerdas itu yang kayak gimana? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang paling bagus persiapannya terhadap kehidupan setelah mati itu. Ya. Paling bagus persiapannya. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Ya. Orang mukmin yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang lengah terhadap kehidupan akhirat, lengah terhadap kematian, tidak lain disebabkan karena tadi, dia itu terlalu cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia. Nah, padahal kita itu harusnya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil peringatan dari orang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. As-sa'id, orang yang berbahagia itu yang akan mendapatkan kebahagiaan, man wu'idha bi ghairih. Yang dia itu ternasehati dengan orang lain. Maksudnya, apa yang menimpa orang lain itu menjadi nasihat buat dirinya. Kematian yang menimpa orang lain harusnya mengingatkan dia bahwasanya dia akan seperti itu. Harusnya dia melihat temannya yang kondisinya barangkali sama. Selama ini dia begitu getol, ya, begitu semangat mengumpulkan dunia. Belum dia dapat sudah ditinggalkan. Ternyata yang merasakan, yang menikmati dunia itu adalah orang lain, bukan dia. Harusnya kan dia mengambil ibrah dari situ. Ya. Jangan sampai dia hanya capek mengumpulkan dunia tetapi tidak bisa dan tidak sempat menikmati dunia itu. Sungguh merugi. Maka orang yang cerdas tadi, dia yang banyak mengingat mati dan memperbagus perbekalan dia setelah kematian. Dia mencari dunia untuk tadi seperti yang kita sebutkan di awal. Ya. Dia mencari dunia atau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Itu, ya. Itulah orang yang cerdas. Dia akan menikmati usaha dia. Ya. Akan menikmati usaha dia. Ya. Tetapi kalau dia hanya sekedar menumpuk-numpuk seperti tadi, at-takatsur sampai melalaikan dia dari negeri akhirat, ya. Alhaakumut takatsur kata Allah. Maka ini orang yang ya tadi lengah dan lalai, orang yang tertipu, yang gurur, ya. Orang yang magrur, orang yang tertipu terhadap kehidupan dunia. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada orang yang tertipu dengan dunia. Dan inilah perkara yang memang termasuk yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebuah hadis, ya, dari sisi sanad dhaif, ya. Para ulama melemahkan hadis ini, tetapi para ulama mengatakan maknanya sahih. Ya. Dari sisi sanad lemah, tetapi dari sisi makna dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Hadis yang menyebutkan, inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa, ya, wa tulul amal. Ya, sebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, ya, menimpa umatku adalah al-hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, panjang angan-angan. Dua ini. Kenapa? Disebutkan dalam lanjutannya, ya. Fa ammal hawa fayadillu atau fayudillu anil haq. Adapun hawa nafsu inilah yang menyebabkan tersesat dari kebenaran. Menyebabkan menyimpang. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu inilah maka menyimpang dia. Ya, terkena syubhat. Ammatul amal fayunsi al-akhirah. Adapun panjang angan-angan, inilah yang menyebabkan seseorang itu lupa terhadap akhirat. Yang melupakan dia dari akhirat. Apa? Panjang angan-angan. Ya. Terlalu muluk-muluk ya, harapan dan keinginannya di dunia ini. Nah. Kemudian ya, kata Al-Allamah Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, terkait dengan tulul amal, sebabnya itu dua. Panjang angan-angan, sebabnya itu dua, kata beliau. Yang pertama, hubbud dunia, yang kedua, al-jahl. Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia, dan yang kedua, karena bodoh. Yeah. Bodoh. Yang pertama, terkait dengan hubbud dunia. Yeah. Terkait dengan hubbud dunia. Yeah. Fa'innal insan, idza anisa biha wa bi syahwatiha wa ladzatiha wa ala'iqiha ya saqula ala qalbihi mufaraqatuha. Nah ini kenapa tadi tidak suka terhadap kematian. Nah, karena manusia, kata beliau, jika dia itu terlalu senang terhadap dunia. Yeah. Terlalu menikmati dunia. Yeah. Terhadap dunia, terhadap syahwatnya. Terlalu senang terhadap kelezatannya. Dan keterkaitannya terhadap dunia. Hal-hal yang terkait dengan dunia itu terlalu menyenangkan dan membuat dia itu merasa nikmat, maka kata beliau, takula ala qalbihi mufaraqatuha, maka hatinya itu akan berat meninggalkannya. Hatinya itu akan berat meninggalkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, itu berat. Berat meninggalkan dunia. Famtana'a qalbuhu anil fikri fil maut. Nah, inilah. Inilah yang menyebabkan dia itu tercegah ya, terhalang-halangi dari memikirkan kematian. Tidak suka memikirkan kematian. Kenapa? Karena tahu memikirkan kematian itu ya, atau kematian itulah yang akan memisahkan dia dari kesenangan dunia ini. Ya, makanya dia tidak suka memikirkan kematian. Tidak suka ingat kematian. Ya. Alladhi huwa sababul mufaraqatiha, yang mana kematian itulah yang menyebabkan dia itu berpisah dengan dunia itu. Wa kullu man kariha syai'an dafa'ahu an nafsihi. Ya, setiap perkara yang ya setiap orang yang tidak suka terhadap sesuatu, setiap orang yang tidak suka terhadap sesuatu, maka sesuatu ini ya akan apa, dafa'ahu an nafsihi, akan berusaha ditolak dari dirinya ya, akan berusaha untuk dijauhi. Tidak suka sesuatu mesti berusaha untuk dijauhi. Tidak mungkin suka terhadap apa, benci terhadap sesuatu kok didekati, dicari-cari. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak suka, yang tidak disukai, pasti berusaha untuk dihindari, untuk dijauhi. Ya, dia tahu kematian ini sesuatu yang akan memisahkan dia dari kesenangan. Berarti sesuatu yang tidak dia sukai. Karena kematian ini termasuk sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia berusaha untuk menjauh. Berusaha untuk tidak mengingat-ingat kematian. Nah, maka tadi kematian ada di hadapannya pun ya sudah, lewat begitu saja. Wal insanu masghulun bil amani al batilah. Sementara manusia itu tersibukkan terhadap angan-angan yang rusak, angan-angan yang batil. Ya. Fayumanni nafsahu abadan bima yuwafiqu muradahu atau bima yuwafiqu na muradahu minal baqa fid dunya. Maka ya akan membuat dirinya itu ya berangan-angan terus-menerus ya terhadap sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Berupa apa? Tetap berada di dunia. Jadi apa namanya? Angan panjang, angan-angan yang berbagai macam yang banyak tadi itu membuat dirinya terus mengangan-angankan, mengharapkan sesuatu yang bagaimana dia itu tetap tinggal di dunia. Ya. Baik. Wa ma yahtaju ilaihi min malin wa ahlin wa maskanin wa asdiqa wa sa'iri asbabi dunia. Sehingga dia ya akan terus menginginkan, ya, memerlukan harta, keluarga, tempat tinggal, teman-teman, ya, semua sebab terkait dengan dunia ini. Fayasiru qalbuhu akifan ala hadzal fikr. Akhirnya apa? Karena yang diinginkan tadi, harta, keluarga, teman, kesenangan dunia seputar itu. Akhirnya pikirannya itu sibuk terhadap urusan itu. Pikirannya sibuk terhadap dunia. Yang dipikiran dia ya dunia. Bagaimana hartanya tambah, bagaimana relasinya tambah di mana-mana, ya kan? Bagaimana keluarganya ini semakin makmur dan seterusnya. Itu yang ada di dalam pikirannya. Karena pikirannya itu tersibukkan terhadap masalah-masalah dunia sudah. Sudah tak ingat sama sekali terhadap akhirat, ya, sudah teralihkan sudah. Sudah tersingkirkan itu. Yang namanya pikiran orang kan ya sudah. Mikirkan itu yang lainnya sudah. Tidak kepikiran lagi. Sudah sibuk mikirkan dunia ya sudah. Tidak kepikiran terhadap akhirat. Naam. Fayalhu an zikril maut. Akhirnya dia terlena. Lalai. Dari mengingat kematian. Ya. Wala yuqaddir ya qurbahu. Kemudian tidak tidak menghitung lagi tentang kedekatan kematian itu. Bahwasannya dia semakin dekat dengan kematian, semakin berjalan mendekati kematian, sudah tidak diingat lagi, sudah. Yeah. Fa in khatar lahul maut fi ba'dil ahwal wal halah wal hajatu ila al-istidadi lahu sawwafa bidhalika wa wa'ada nafsah. Kalaupun kadangkala, ya, terbersit atau teringat, terlintas dalam benaknya. Kadangkala, dalam sebagian keadaan. Terlintas tentang kematian. Ya. Terlintas untuk mempersiapkan diri terhadap kematian ini. Kadangkala terlintas. Ya. Ada bisikan yang baik. Terlintas. Apa yang dia lakukan? Sawwafa bidzalika wa wa'ada nafsah. Dia akan sawafa, menunda-nunda. Nantilah. Ya. Nantilah. Dan akan berjanji terhadap dirinya sendiri. Ya, nantilah. Nanti kalau sudah tua. Kan seolah-olah janji terhadap dirinya. Nantilah kalau sudah tua, baru kamu siap-siap. Sekarang masih muda. Ya. Nantilah kalau sudah sakit-sakitan. Sekarang masih sehat. Ya. Persiapannya nanti. Dan seterusnya, menunda-nunda dan menjanjikan dirinya sendiri untuk persiapannya nanti saja. Kayak gitu. Seterusnya, ya. Ini kan belum selesai, udah. Sibuk, urusi dulu ini. Proyek ini kan belum selesai, bangun rumah kan belum selesai. Ya, itu tanahnya nyicil, tanahnya belum selesai, dan seterusnya. Mobilnya belum selesai juga cicilannya, dan seterusnya. Itu yang dipikirkan. Ya. Fala yazalu yusawwif wa yuakhir. Maka terus akan menunda-nunda. Ya. Wala yahris fi itmami suglin illa wa yata'allak bi itmami dzalikal sughal asra asghal. Ya. Maka dia akan terus menunda-nunda, dia akan terus sibuk dan semangat, ya, untuk apa? Menyempurnakan, menyelesaikan kesibukannya ini. Kesibukan terhadap akhirat tadi, ya, ditunda-tunda dengan sekian puluhan, ya, puluhan daripada kesibukan. Ah, masih punya kesibukan ini, kesibukan itu, kok mikirin akhirat nantilah, mikirin akhirat masih ini yang sekarang di depan, ini yang sekarang ada di hadapan, disibukkan dengan ini dulu. Nah, wahakadha ala tadrij yuakhir yauman ba'da yaum, demikian bertahap, ya, setiap hari menunda, setiap hari menunda, ya, hari demi hari dia menunda persiapan untuk kematian itu. Wa yastagil bisuglin ba'da suglin, sibuk terhadap kesibukan dengan kesibukan berikutnya, sibuk ini selesai, sibuk berikutnya, sibuk berikutnya, sibuk berikutnya, ila antahtatifuhu, illa antahtatifuhu almaniyah, hingga kematian itu merenggut dia dengan tiba-tiba, fi waqtin la yahtasibu, di waktu yang dia tidak menduga sama sekali, tiba-tiba kematian. Naam, fatatulu inda dhalika husratuhu atau hasratuhu, maka ke apa namanya penyesalannya dia itu terus berkepanjangan. Ya sudah, tidak ada gunanya lagi. Setelah kematian dia menyesal. Nah, maka penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Ini terkait dengan cinta dunia. Kenapa cinta dunia melalaikan akhirat? Karena pikirannya sibuk dunia. Sudah tidak terpikirkan dengan akhirat. Nah, sedikit lagi ya, terkait dengan yang kedua. Sebab kedua yang menyebabkan seseorang itu tulul amal, panjang angan-angan, adalah kebodohan. Ya, tertipu. Namanya orang bodoh itu kan tertipu. Sedikit ya. Nah, disebutkan di sini apa yang dimaksud dengan jahal? Annal insan ya'ulu ala syababih. Ya. Wa yastab'id qurbal mauti ma'as syabab. Dia itu melihat tentang apa namanya? Kondisi dia sekarang ini, yaitu dia sebagai seorang syabab, sebagai orang yang masih muda, ya. Kemudian dia menganggap, ya, sesuatu yang yastab'id, menganggap jauh terkait dengan kematian itu. Dekatnya kematian itu masih jauh lah, sudah. Jadi orang yang masih muda itu jauh dari kematian, ini pandangan dia. Demikian juga, ya, yaktar bisihatih, tertipu dengan kesehatan dia. Tertipu dengan kesehatan dia. Orang bodoh kan tadi tertipu. Kondisi dia yang sehat, yang bugar, itu menipu dia. Wala yadri annal mauta ya'ti faja'ah. Ya. Dia tidak tahu kalau kematian itu datang dengan tiba-tiba. Bukan hanya orang yang tua, bukan hanya orang yang sakit, orang yang muda, orang yang sehat pun bisa kedatangan kematian. Walau tafakkara wa alima annal mauta laysa lahu waqtun makhsus. Kalau seandainya dia cerdas sedikit, dia pandai sedikit, dia memikirkan, dia mengetahui bahwasanya kematian itu tidak ada waktu yang terbatas, maksudnya tidak bisa membatasi, tidak ada waktu khusus, yaitu kalau sudah tua, kalau dia orang yang sakit, tidak ada batasan khusus seperti ini, tidak ada. Kalau dia sadar itu, nam la azuma dzalika indahu wasta'adda lil maut, maka urusan kematian ini akan menjadi besar menurut pandangan dia, ya, dan dia akan mempersiapkan kematian itu. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak ada waktu yang khusus, bahwasanya mati itu khusus bagi orang tua, mati itu khusus orang yang sakit berkepanjangan, enggak. Nah, kalau dia menyadari itu, maka dia akan menjadikan perkara ini besar, dan dia akan apa namanya mempersiapkan kematian tersebut. Nah, maka semakin ya, wa kullama qasural amal jadal amal, semakin ya pendek angan-angan seseorang, maka dia akan semakin sungguh-sungguh dalam beramal. Tetapi kalau angan-angannya itu terlalu jauh, terlalu panjang, tadi tersibukkan dengan angan-angan dia, akhirnya lupa terhadap amal. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita atau sebagian di antara kita itu seringkali tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian yang ada di hadapan kita? Karena terlalu panjang angan-angan yang disebabkan karena terlalu cinta dan terhadap dunia dan tertipu terhadap dunia itu sendiri. Namullahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan antum semuanya, sehingga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang ada di sekitar kita, terkhusus kematian orang-orang dekat kita, bisa mengingatkan kita terhadap kematian sehingga kita semakin mempersiapkan diri terhadap kematian itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.